Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha pada pelajaran yang ke-22. Nah, dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca halaman 117 dari pelajaran 22. Nah, sebelum melanjutkan silakan dibaca ulang oleh yang hadir di kelas. Nah, barakallahu fikum. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Artikan. Oh, Amin artikan. Hamidun tabibatun. Hamid adalah seorang dokter. Zaujatuhu mudarrisatun. Istrinya adalah seorang guru. Ismuha Aminatu. Namanya Aminah. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid, beliau memiliki 4 anak. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Mereka Hamzah dan Usman dan Ahmad dan Ibrahim. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah adalah 2 siswa. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslanu. Ahmad adalah seorang siswa yang rajin dan Hamzah adalah seorang siswa yang malas. Nah, gantian. Qala Yusufu, berkata Yusuf, indi khamsatu aklamin. Aku memiliki 5 pena. Hada qalamun ahmaru. Ini adalah pena berwarna merah. Wa hada qalamun azraku. Dan ini adalah pena berwarna biru. Wa hada qalamun akhdaru. Dan ini adalah pena berwarna hijau. Wa hada qalamun aswadu. Dan ini adalah pena berwarna hitam. Wa hada qalamun asfaru. Dan ini adalah pena berwarna kuning. Qalat Zainabu, berkata Zainab, indi manadilu katsiratun. Saya memiliki sabutangan yang banyak. Hada abyadu. Ini adalah sabutangan berwarna putih. Wahada asfaru. Dan ini sabutangan berwarna kuning. Wahada ahmaru. Dan ini sabutangan berwarna merah. Wahada azraku. Dan ini sabutangan berwarna biru. Wahada akhdaru. Dan ini adalah sabutangan berwarna hijau. Terus, lanjut lagi. Ya, lanjutkan ke pergantian terus. Pergantian. Qalat laha Fatimatu, a'indaki mindilun aswadu. Berkata Aminah kepada Zainab, apakah kamu memiliki sapu tangan berwarna hitam? Qalat la, ma'indi mindilun aswadu. Tidak, saya tidak memiliki sapu tangan berwarna hitam. Qala Tolhatu, berkata Tolha, indi Mafatihu kasiratun. Saya memiliki kunci-kunci yang sangat banyak. Hadza kunci-kunci kamar. Oh. Saya memiliki kunci kamar. Iya betul. Belum sampai situ bacaannya. Ya, indi mafatihu kasiratun. Hadza miftahul ghurfati. Ya. Ini adalah kunci kamar. Wa hadza miftahul hakibati. Dan ini adalah kunci tas. Ya. Wa hadza miftahu sayyarati. Dan ini adalah kunci mobil. Qala Sufyanu, berkata Sufyan, fi baladina masajidu wa madarisu katsiratun. Di negara kami masjid-masjid dan sekolah-sekolahan sangat banyak. Wa fanadiku qalilatun ahaulai atiba'u. Dan hotel-hotel sedikit. Ahaulai. Apakah mereka seorang dokter? Apakah mereka para dokter? Oh, apakah mereka para dokter? La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Bukan, mereka adalah para pengajar dan mereka adalah seorang ulama besar. Mereka para ulama besar. Nah, itu arga lafikum ahsantum. Ya, kita buka halaman 18. Nah, di situ tertulis al-mamnu'u minas-sarfi. Al-mamnu'u minas-sarfi. Yang tercegah dari sorof. Yang terlarang atau tercegah dari sorof. Nah, sorof itu tanwin. Maksudnya tanwin dan kasro. Nah, jadi berikut ini kita akan membaca isim-isim yang mana isim-isim ini tidak bisa menerima tanwin. Tidak bisa dibaca tun, tan, tin, tun. Nah, itu tanwin ya. Dan juga tidak bisa kasroh ketika majrur. Nah, contohnya misalkan kita lafaz Zainab. Zainabu dibacanya, bukan Zainabun, bukan Zainabi. Nah, terus bagaimana kalau dia kedudukannya majrur seperti diawali huruf jir misal seperti an Zainab, berarti dibacanya apa? An Zainaba, bukan an Zainabi lagi, an Zainaba. Fathah di situ menggantikan kasro. Nah, jadi kalau marfu kita baca ja'at Zainabu, telah datang Zainab. Kalau mansub ra'aitu Zainaba. Kalau majrur sama dengan mansub. Ra'aitu marartu bi Zainaba. Ja'at Zainabu, ra'aitu Zainaba, marartu bi Zainabi. Marartu bi Zainaba. Afan. Nah, karena enggak bisa menerima kasrah. Jadi kasrahnya diganti dengan fathah. Ja'at Zainabu, telah datang Zainab. Ra'aitu Zainaba, aku melihat Zainab. Marartu bi Zainabi, aku melewati. Marartu bi Zainaba, aku melewati Zainab. Itu mamnu' minas sarfi, yaitu isim-isim yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasroh ketika majrur. Namun kasrohnya diganti dengan fathah. Nah, barakallahu fikum. Apa aja isim yang mamnu' minas sarfi? Nah, isim mamnu' minas sarfi terbatas, tidak banyak. Cukup kita menghafal kaidahnya. Nah, selain dari apa yang disebutkan, berarti dia bukan mamnu' minas sarfi. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini akan disebutkan beberapa perkara, sebagian besarnya, hampir semuanya tersebutkan, namun sebagian besarnya, na'am. Ya, kita baca bareng. Al-anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sarfi. Al-anwa'ul atiyatu minal asma'i minal asma'i Mamnu'atun minas sorfi. Mamnu'atun minas sorfi. Jenis-jenis isim berikut adalah isim mamnu' minas sorfi. Jenis-jenis isim berikut adalah isim mamnu' minas sorfi. Yaitu isim yang tidak menerima tanwin dan kasro. Yaitu isim yang tidak menerima tanwin dan kasro. Nah, yang pertama Zainabu. Zainabu. Maryamu. Maryamu. Fatimatu. Fatimatu. Aisyatu. Aisyatu. Makkatu. Makkatu. Juddatu. Juddatu. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua Hamzatu. Hamzatu. Usamatu. Usamatu. Muawiyatu. Muawiyatu. Talhatu. Talhatu. Nah, barakallahu fikum. Penjelasan ya. Jenis yang pertama dari mamnu' minas sarfi adalah nama wanita yang nama tersebut lebih dari 3 huruf. Seperti yang kita baca sekarang. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu. Lebih dari 3 huruf. Termasuk juga nama tempat. Makkatu dan Juddatu. Makkatu berapa huruf? Mim, kapnya double. Iya enggak? Ada tak marfuto, berarti 4. Juddatu juga 4, karena dalnya double. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertama nama, baik nama orang ataupun nama tempat. Baik dia itu ada tak marfutonya ataupun tidak ada tak marfutonya. Nah, kalau kurang dari, kalau 3 huruf, seperti Hindun. Nah, Da'dun juga, itu nama wanita, Hindun, Da'dun. Maka dia isim yang munsharif, isim yang bisa menerima tanwin dan bisa kasro. Itu ya. Nah. Yang kedua dia tuh nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto. Seperti Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu. Yang kedua gitu. Nah. Barakallahu fikum. Nah, kalau ya kita baca dulu aja, nanti ada penjelasan tambahan. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah kita baca Utsmanu. Utsmanu. Affanu. Affanu. Sufyanu. Sufyanu. Marwanu. Marwanu. Nu'manu. Nu'manu. Nah, yang ketiga ini semuanya nama yang berakhiran alif dan nun. Nah, semuanya itu nama yang berakhiran alif dan nun. Utsman artinya nama bagi seorang diberi nama Utsman. Utsman, Affan, Sufyan, Marwan, Nu'man. Nah, berarti yang ketiga apa kaidahnya? Nama yang berakhiran alif dan nun. Gitu ya. Nah. Utsmanu, Affanu, semuanya tidak bertanwin, memakai doma. Doma satu. Kalau dikasih an Utsmana, bi Utsmana. Nah, itu kalau dikasih huruf jar. Nah, yang berikutnya kita baca Kaslanu, Jau'anu, Atshanu, Syab'anu, Mal'anu. Kaslanu, Jau'anu, Atshanu, Syab'anu, Syab'anu, Mal'anu. Nah, Kaslanu artinya yang malas. Jau'anu yang lapar. Atshanu yang haus. Syab'anu yang kenyang. Mal'anu yang penuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang tiga bagian B ini dia itu apa? Sifat yang berakhiran alif dan nun. Sekarang masuk ke sifat yang berakhiran alif dan nun. Kalau yang di atas yang A, apa tadi yang A? Utsmanu, Affanu, nama yang berakhiran alif dan nun. Kalau sekarang sifat yang berakhiran alif dan nun. Nah, yang dimaksud dengan sifat itu satu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha. Nah, itu sifat ya. Isim tafdhil, sigah mubalaghah. Dan dalam istilah nahu kalau dibilang sifat berarti dia itu isim fa'il, isim maf'ul, sigah mubalaghah, sifat musyabaha, isim tafdhil. Nah, yang ini kaslanu, jau'anu, atshanu, syab'anu, mal'anu dia itu termasuk dari sifat musyabaha. Sifat musyabaha. Nah, ringkasnya sifat yang berakhiran alif dan nun dia itu mamnu' minas sarfi. Nah, yang keempat sekarang. Empat ada dua, A dan B juga. Kita baca Ahmadu Anwaru Akbaru As'adu. Ahmadu Anwaru Akbaru Ahsanu. As'adu. Apa? Enggak ada apa di situ? Ahsanu. Ahsanu. Ahsanu. Ya, Ahsanu berarti. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat ini dia itu ada dua di situ ya. Pertama ada nama seperti Ahmadu dan Anwaru. Nah, yang dia itu adalah termasuk dari alasan mamnu' minas sarfnya nama yang mengikuti wazan fi'il. Nama yang mengikuti wazan timbangan fi'il. Kalau kita baca fi'il madi, kita baca Hamidah Yahmadu. Hamidah artinya apa? Memuji. Dia memuji. Yahmadu, dia sedang memuji. Kalau pelakunya saya, Ahmadu, berarti artinya apa? Aku atau saya sedang memuji. Nah, berarti Ahmadu ini ikut fi'il apa? Fi'il timbangan apa? Fi'il mu? Udore. Gitu ya. Nah. Barakallahu'alaikum. Dan juga itu berarti tadi nama yang ikut timbangan fi'il. Juga termasuk masuk juga dia sifat. Sifat yang dia itu ikut timbangan fi'il. Nah, termasuk sifat seperti apa yang ada di situ? Akbaru dan Ahsanu. Kalau yang nama ikut timbangan fi'il seperti Ahmadu dan Anwaru. Kalau yang sifat Akbaru dan Ahsanu itu sifat. Nah, sifat yang mengikuti timbangan fi'il. Bahasanya apa? Al-wasfiya ma'awasni fi'li. Kalau yang nama alamiya ma'awasni fi'li. Nah, itu. Yang B, kita baca abyadu aswadu ahmaru asfaru akhbaru asraku. Abyadu aswadu ahmaru asfaru akhbaru asraku. Nah, abyadu putih atau yang berwarna putih, aswadu hitam, ahmaru merah, asfaru kuning, akhdaru hijau, asraku biru. Nah, ini nama-nama untuk warna. Ini juga termasuk dari sifat yang bersamaan dengan wazan fi'il. Wal wasfiya ma'a wazanil fi'li. Nah, sifatnya masuk dalam sifat musyabahah. Barakallahu fikum. Berarti yang A tadi penulis meniatkan semuanya nama ya. Ahmadu, Anwaru, Akbaru sama Ahsanu itu diniatkan semuanya oleh penulis sebagai nama. Karena yang B-nya semuanya sifat ini. Abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru dan azraku semuanya apa? Sifat. Ya, yaitu masuk dalam bab sifat musyabahah. Akbaru juga sifat. Namun bisa enggak untuk nama? Bisa. Karena banyak nama itu berasal dari sifat. Gitu ya. Muhammadun sifat bukan dia? Dari isim maf'ul sifat Muhammadun tuh. Dari hamada yuhammidu, tahmidan, Muhammidun, Muhammadun. Itu fiilnya, kalau kita baca fiilnya dari hamada yuhammidu tahmidan, isim fa'ilnya Muhammidun, isim maf'ulnya Muhammadun. Nah, kemudian nama ini sifat tadi yang isim maf'ul diambil untuk jadikan nama. Dan kebanyakan orang Arab namanya dari sifat, isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabahah gitu ya. Nah, ya, kesimpulannya yang poin 4, yang bagian A yaitu mamnu' minas sarfnya karena nama yang mengikuti timbangan fi'il. Kemudian yang B karena dia sifat yang mengikuti timbangan fi'il. Nanti lebih jelas ketika antum mengenal sorof wazan-wazan gitu ya. Ketika antum mengenal sorof wazan-wazan timbangan-timbangan fi'il, ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai, ada sulasi masjid, ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad, rubai masjid gitu. Nanti antum mengerti, oh ini masuk dalam timbangan fi'il, ini bukan. Nah, ringkasnya yang poin 4 ini ada nama, ada sifat yang mereka mengikuti timbangan fi'il. Yang kelima, kita baca Williamu id Edwardu Lundanu. baca Williamu. William Eduardo Lundanu. Barisu Bakistanu Bagdadu. Barisu Bakistanu Bagdadu. Ibrahimu Ismailu Ishaqu. Ibrahimu Ismailu Ishaqu. Yaqubu Yunusu Yusufu. Yaqubu Yunusu Yusufu. Nah, ini masuk dalam alamiyah ma'al ujma. Alamiyah ma'al ujma yaitu nama asing. Masuk dalam alamiyah itu nama, ujma itu asing. Berarti dia mamnu' min sarfihnya karena nama asing. Asing di sini dari sisi bukan nama Arab. Nama asing dalam kurung bukan nama Arab. Baik dia itu nama orang ataupun nama negara. William nama orang, Edward juga nama orang, London nama negara, Paris nama negara, ibu kota Pakistan nama negara, Baghdad nama ibu kota negara, Ibrahim nama yang non-Arab, Ismail non-Arab juga, nama non-Arab, Ishak juga sama, Yakub, Yunus, Yusuf. Nah, berarti yang poin kelima ini nama alamiah ma'al ujma. Yang poin enam, ya kita baca. Agniya'u asdiqa'u aqwiya'u attiba'u. Agniya'u asdiqa'u aqwiya'u attiba'u. Nah, agniya artinya orang-orang kaya. Astiqa para sahabat. Aqwiya orang-orang kuat. Attiba para dokter. Nah, barakallahu fikum. Yang keenam ini dia masuk kepada alif mamduda. Nah, hamzah alif ada alif di situ, agnia ada alif sebelum hamzah ada alif kan? Nah, alif mamduda namanya. Yaitu alif yang setelahnya hamzah sebelumnya ada 3 huruf atau lebih. Ingat? Ini namanya isim mamdud. Isim mamdud itu isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif dan sebelum alif ada 3 huruf atau lebih. Nah, isim-isim ini menjadi mamnu' minas sarfi. Dengan syarat apa? Dengan syarat hamzahnya dia itu hamzah tambahan. Dulu pernah dijelaskan ya. Nah, dengan syarat apa? Hamzahnya dia tambahan, kemudian sebelum alif harus 3 huruf atau lebih. Sebelum alif harus 3 huruf atau lebih. Karena kalau sebelum alif cuma 2 huruf, maka tidak pengaruh. Seperti binaun. Binaun berakhiran hamzah bukan? Ya. Hamzah sebelumnya alif. Namun sebelum alif ada 2 huruf. Sebelum alif cuma 2 huruf kan? Binaun. Maka enggak pengaruh. Seperti juga samaun, enggak pengaruh. Ridaun juga enggak pengaruh. Terus riaun juga enggak pengaruh. Nah, jadi yang menjadi mamnu' minas sarfi ketika hamzah tersebut sebelumnya alif, sebelum alif ada 3 huruf atau lebih. Kemudian hamzahnya juga hamzah tambahan. Nah, artinya di asal kata dia itu enggak ada. Nah, seperti ulama'u berasal dari alimun, enggak ada hamzahnya kan? Ulama'u. Fuqara'u juga dari fakirun, enggak ada hamzahnya. Hamzahnya tambahan, muncul karena dibikin jamak. Nah, kalau hamzahnya dia itu hamzah asli dari fi'il, asli artinya dia itu ada di asal kata, di asal katanya itu ada, baik dia itu berubah dari wawu ataupun ya, maka tidak pengaruh. Seperti asma'un, asma'un berasal dari asma'un, asma'un dari sama yasmu, sumu'un, asma'un berubah menjadi asma'un, berarti hamzahnya asli. Cuman aslinya asli dari pergantian dari wawu. Nah, ketika itu dia menjadi munsharif, bukan mamnu' minas sarfi. Kita baca asma'un, bukan asma'u, bukan. Seperti juga a'da'un. Aduun, aduun apa artinya? Musuh. Aduun musuh kalau dibikin jamak a'da'un. A'da'un, kemudian wawu berubah jadi hamzah. A'da'un. Nah, berarti dia bukan mamnu' minas sarfi. Kenapa? Karena hamzahnya asli. Asli dari kata itu. Yang aslinya adalah wawu berubah jadi hamzah. Ada pun. Nah, ini lebih jelas di pelajaran sorof insyaallah. Syahidnya yang bagian ini, bagian A dan B, yang agniya'u, asdiqa'u, aqwiya'u, atiba'u, sama bawahnya fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Nomor 6 A dan B ini dia menjadi mamnu' minas sarfi karena isim mamdud. Nah, kenapa? Karena dia berakhiran hamzah yang sebelumnya alif, sebelum alif ada 3 huruf atau lebih, yang mana hamzahnya hamzah tambahan, bukan asli dari kata. Yang jim masajidu, baca masajidu. Masajidu. Madarisu. Madarisu. Fanadiku. Fanadiku. Makatibu. Makatibu. Daqaiku. Daqaiku. Nah, ini yang jim ini mamnu' minas sarfinya karena sigha muntahal jumu', karena dia mengikuti bentuk jamak yang paling akhir. Masajidu. Karena di sana ada jamak yang bisa dijamak lagi. Seperti kalbun, jamaknya kilabun. Kalbun anjing, kilabun artinya anjing-anjing. Bisa enggak dijamak lagi? Bisa, menjadi akalibu. Akalibu. Akalibu artinya anjing-anjing. Nah, yang timbangannya mafailu sama mafailu, berarti dia timbangan sigha muntahal jumu'. Timbangannya apa? Mafailu. Satu lagi mafailu, ada ya-nya. Itu disebut sigha muntahal jumu', bentuk jamak yang akhir. Nah, ini yang bawahnya, yang D ya. Manadilu mafatihu fanajinu karo siyu. Gitu ya. Nah, ini jim dan dal ini, jim dan dal, atau dibaca C dan D, dua-duanya adalah sigha muntahal jumu'. Yang jim ikut timbangan mafa'il, yang D-nya ikut timbangan mafa'il, mafa'ilu. Nah, barakallahu fikum. Karosiyu, karosiyu itu asalnya ya-nya double. Pertama ya sukun, kedua ya yang berdoma. Sama juga yang nomor 6, nomor 6 atibau, asalnya atbibau. Asalnya apa? Atbibau. Kemudian terjadi perubahan di situ, yaitu apa perubahannya? Pergeseran harokat. Asalnya atbibau, terjadi pergeseran harokat, ba geser ke to. Nah, sehingga to-nya yang tadinya sukun berubah menjadi kasro, ati. Kemudian ba yang harokatnya yang bergeser tadi jadi sukun, sehingga di idgham. Setelah itu di idgham menjadi atibau. Asalnya apa? Atibau, atbibau, asalnya gitu. Nah, lebih jelas insyaallah di pelajaran lain insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi untuk pelajaran mamnu' minas sarfi insyaallah akan terulang di pelajaran nahwu insyaallah. Terulang, ada kaidah di sana. Jadi yang namanya mamnu' minas sarfi itu sebab mamnu' minas sarfinya ada yang dari dua sebab dan ada yang dari satu sebab. Yang dari dua sebab, yaitu sebab karena nama bersama dengan yang lain atau sifat bersama dengan yang lain, yang dia itu cukup satu sebab. Itu karena apa? Karena sigha muntahal jumu', karena alif ta'nis maksura sama alif ta'nis mamduda. Nah, insyaallah akan dikupas atau dirinci pada pelajaran yang lain. Syahidnya kalau di waktu yang lain nanti akan dirinci sehingga mudah untuk dipahami dengan kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya tadi mamnu' minas sarfi, sebab mamnu' minas sarfinya terbagi menjadi dua. Yang pertama harus ada dua sebab. Yang kedua cukup satu sebab. Yang pertama harus dua sebab. Yang dua sebab ini bisa karena nama, bisa karena sifat. Kalau karena nama berarti ditambah lagi dengan alasan yang lain, seperti nama dan keterasingan, yaitu yang bukan dari Arab. Seperti nama karena adanya tarkib, nama karena tambahan alif dan nun, nama karena mengikuti timbangan fi'il, nama karena mengikuti adal. Nah, itu nanti yang sifat harus disertai dengan yang lain, seperti sifat karena tambahan alif dan nun, sifat karena ikut timbangan fi'il, sifat karena adal. Nah itu ya. Nah itu yang harus dengan dua alasan kenapa manut minasarfi. Di sana ada yang cukup satu alasan, yaitu karena pertama sigoh muntahal jumu', yang kedua karena dia alif taklis mamduda seperti asdiqa'u ulama'u, yang ketiga karena alif taklis maksuro, karena alif maksuro seperti hubla, dakwa, kuswa dan seterusnya. Nah, akan lebih jelas di kitab yang lain insyaallah. Barakallahu fikum. Yang perlu dipahami bahwa mamnu' minasyarafi ini isim-isimnya tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasro, sehingga kalau kita masukkan dalam kalimat, bentuk kalimatnya ja'at Zainabu, ra'aitu Zainaba, marartu bi Zainabi. Apa? Marartu bi Zainaba. Ja'at Zainabu, ra'aitu Zainaba, marartu bi Zainaba. Beda dengan isim yang munsharif, isim yang menerima tanwin. Kita ucap ja'a Muhammadun atau ja'at Hindun, ra'aitu Hindan, marartu bi Hindin. Itu ya. Ada perbedaan di situ. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Tamrinun. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha. Baca. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha. Iqra'il kalimatil atiyata. Ulang. Iqra'il kalimatil atiyata. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha. Waktubha. Ma'adhabti awakhiriha. Ma'adhabti awakhiriha. Bacalah kalimat-kalimat berikut sambil menulis harokat akhirnya. Bacalah kalimat-kalimat berikut sambil menulis harokat akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, dua baris anda baca, baris berikutnya antum yang baca. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Maryamu. Maryamu. Fatimatu. Fatimatu. Abbasun. Abbasun. Hamzatu. Hamzatu. Masajidu. Masajidu. Kutubun. Kutubun. Nah, tadi ada yang mamnu' minasarfi, Maryamu. Kenapa? Karena nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Kemudian ada juga Fatimatu. Sama. Hamzatu. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto. Masajidu. Kenapa? Karena sigoh muntahal jumu'. Nah. Berikutnya aqlamun. Aqlamun. Manadilu. Manadilu. Kenapa? Sigoh muntahal jumu'. Buyutun. Buyutun. Sumala'u. Sumala'u. Kenapa? Karena alif hamzah. Iya. Iya, isim mamdud. Dengan berakhiran alif mamduda. Berakhiran alif mamduda itu alif yang diberi hamzah, itu namanya alif mamduda. Kalau alif maksura, alif yang tidak diberi hamzah, namanya alif maksura. Di sini enggak ada alif maksura, enggak disebutkan. Namun alif maksura juga termasuk mamnu' minasarfi ya. Ya. Kita lanjutkan. Landanu. Landanu. Kenapa? Nama asing. Nama asing. Sufyanu. Sufyanu. Kenapa? Nama yang berakhiran alif dan nun. Iya, Sufyan. Hamidun. Hamidun. Ahmadu. Ahmadu. Kenapa? Nama yang mengikuti timbangan fi'il. Ibrahimu. Ibrahimu. Kenapa? Nama asing, bukan dari Arab. Makkatu. Makkatu. Kenapa? Nama tempat. Nama asing juga, tempat. Nah. Bukan nama asing. Kalau maka itu bukan nama asing. Dia itu kenapa? Nama. Nama yang sama dengan nama tempat yang lebih dari 3 huruf. Zainabu. Zainabu. Sama. Nama yang? Wanita. Nah, wanita lebih dari 3 huruf. Astiqa'u. Astiqa'u. Kenapa? Mamduda. Ya, alif mamduda. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Mahmudun. Mahmudun. Bagdadu. Bagdadu. Kenapa? Nama. Ya, silakan antum baca. Jamilun baca. Jamilun. Kabirun. Akbaru. Kenapa Akbaru? Nama atau? Nama atau sifat yang mengikuti, sifat yang mengikuti timbangan fi'il. Iya, timbangan fi'il. Terus? Mujtahidun. Iya. Tawilun. Kaslanu. Kenapa kaslanu? Karena sifat yang berakhiran alif dan nun. Iya, aksanta. Terus? Tulabun. Iya. Fukorau. Kenapa fukorau? Isim mamdud. Isim mamdud atau alif? Alif mamdud. Iya. Ya, ganti. Aliyun. Pakistanu. Kenapa Pakistanu? Karena nama asing. Nama asing, ya. Ammarun. Sayyaratun. Ahmaru. Kenapa ahmaru? Karena nama sifat. Iya, karena dia itu sifat yang mengikuti timbangan fi'il. Timbangan fi'il. Sifat bukan nama, sifat mengikuti timbangan fi'il. Sifat musyabahah di situ. Terus Ismailu. Kenapa? Karena nama asing. Iya. Barisu. Apa? Kenapa? Karena nama asing. Iya, ganti. Babun. Kolamun. Madarisu. Kenapa madarisu? Mengikuti timbangan sigol muntal jumuk. Iya, terus Judatu. Iya, judatu kenapa? Nama tempat yang berakhiran tamah putoh. Iya. Mafatihau. Mengikut sigol muntal jumuk. Iya, betul. Madrasatun. Iya. Mal'anu. Kenapa mal'anu? Berakhiran dengan nun. Iya, sifat yang berakhiran alif dan nun. Alif dan nun. Sifat yang berakhiran alif dan nun. Iya, ganti. Makatibu. Sigo muntahal jumu. Iya, betul. Koribun. Iya. Usamatu. Iya, ya. kenapa usamatu? Nama laki-laki berakhiran tak marbutoh. Ya, barakallahu fikum. Jadi yang nama itu kalau dirinci Zainabu, Hamzatu, Makatu dan seterusnya itu kita sebut dengan alamiah ma'a ta'nis bigori alif. Kalau dalam bahasa yang bakunya alamiah ma'a ta'nis bigori alif. Nama yang dia itu ada ta'nis yang ta'nisnya bukan alif. Nama yang dia itu mu'anas, namun mu'anasnya tandanya bukan dengan alif. Itu ya. Barakallahu fikum. Mana yang mu'anas tandanya alif? Yaitu yang tadi kita baca aqwiya'u, atiba'u, astiqa'u, itu mu'anas yang ada tanda alifnya. Namanya alif mamduda. Termasuk juga yang maksura. Naam. Seperti kuswa dan seterusnya itu alif ta'nis maksura. Mu'anasnya mu'anas yang alif yang tidak diberi hamzah belakangnya. Kalau yang ini Zainabu, Hamzatu, Usamatu, Maryamu, dia itu mu'anas yang tandanya bukan dengan alif. Kemudian mu'anas ini terbagi lagi menjadi dua. Ada mu'anas yang lafzi, ada yang hakiki. Ada yang dua-duanya lafzi dan hakiki. Ada yang lafzi, mu'anas lafzi seperti Fatimatu, Aisyatu, Makatu, Judatu, mu'anas lafzi. Kenapa? Karena lafadznya ada tak marbutonya. Kemudian ada yang lafadz yang mu'anas hakiki, Zainabu, Maryamu. Hakikatnya dia itu mu'anas, meskipun lafadznya enggak ada tak marbutonya. Kemudian juga ada mu'anas yang lafzi saja bukan hakiki. Lafan yang Fatimatu tadi mu'anasnya lafzi dan hakiki. Ya, ulang. Ada mu'anas yang lafzi dan hakiki seperti Fatimatu, Aisyatu. Ada mu'anas yang lafzi saja bukan hakiki. Ada mu'anas yang hakiki saja bukan lafzi. Hakiki saja yang hakiki seperti Zainabu dan Maryamu. Kemudian ada juga mu'anas yang lafzi saja bukan hakiki seperti Hamzatu, Usamatu dan Muawiyatu. Itu kalau dirinci ya. Nah, barakallahu fikum. Dan perlu diketahui bahwa pelajaran 22 dan 23 ini enggak masuk dalam tes kita nanti besok. Enggak masuk. Nah. Jadi merujuk antum lebih ringan. Ini enggak masuk. Ya, kita lanjutkan, selesaikan. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Kosa kata baru. Al-finjanu fanajinu. Al-finjanu fanajinu. Apa artinya? Cangkir. Cangkir, naam. Al-madrasatu madarisu. Al-madrasatu madarisu. Artinya? Sekolah. Al-masjidu masajidu. Al-masjidu masajidu. Artinya? Masjid. Ad-daqiqatu daqaiqu. Ad-daqiqatu daqaiqu. Artinya? Detik. Artinya menit. Kalau daqiqa menit, kalau yang detik itu tsaniyah. Naam. Qala. Qala. Dia telah berkata. Qalat. Dia telah berkata. Sama. Qala untuk mudzakkar, qalat untuk muannas. Al-mindilu manadilu. Al-mindilu manadilu. Artinya? Sebutan. Al-miftahu mafatihu. Al-miftahu mafatihu. Artinya? Kunci. Abyadu. Abyadu. Artinya? Putih. Putih. Ahmaru. Ahmaru. Artinya? Akhdaru. Akhdaru. Artinya? Hijau. Aswadu. Aswadu. Artinya? Hitam. Asraqu. Azraqu. Artinya? Biru. Asfaru. Asfaru. Artinya? Kuning. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan pelajaran 22, tersisa satu pelajaran lagi, pelajaran 23. Semoga besok bisa kita selesaikan ini. Nah, kalau besok malam satu bisa kita selesaikan, malam ahadnya kemungkinan kita untuk murojaah persiapan tes evaluasi ya, atau mungkin langsung masuk ke pengantar nahwu dan sorob. Iya. Untuk 2 hari malam, ya, untuk malam Ahad dan malam Senin. Karena pekan depannya kemungkinan libur sebab malam Id kemungkinan, malam Jumat, malam Id kan. Iya. Kemudian malam Sabtunya kan capek hari habis potong kurban ya. Istirahat dan seterusnya. Malam Ahadnya mungkin setelah tasyrik juga masih istirahat. Malam Seninnya juga masih istirahat. Jadi iya, jadi apa? Ya, diumumkan kepada semuanya bahwa insyaallah durusul ghosh satu malam lagi besok. Malam Ahadnya bisa untuk murojaah, bisa juga untuk ilmu nahwu dan sorof sama malam Senin. Pekan depannya libur dulu dari malam Jumat, malam Sabtu, Ahad dan Senin. Mulainya pekan depannya lagi dan langsung masuk ke durusul ghosh kedua. Insyaallah. Berarti durusul ghosh kedua akan masuk sekitar 2 pekan lagi. Dan diumumkan bahwa hari Ahad pagi ada tes evaluasi. Nah, ada tes evaluasi bagi yang mau ikut, terutama yang jarak dekat ya, daerah Sumbagede, Banyumas, Purwokerto, nah, dan yang sekitarnya yang dekat, bisa ngikut ke Masjid Umar bin Khattab yang ada di Sumbagede. Waktunya mulai dari jam 6 sampai sekitar jam 8:30. Yang datang langsung ngambil kertas soal, kemudian ngisi, selesai, dikumpulkan, boleh pulang dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan sebelum masuk masjid, jaga jarak, tidak berkerumun. Nah, jadi ngambil soal masuk masjid untuk isi soal-soal tes tadi. Usahakan bawa sajadah kalau untuk mau sholat tahiyatul masjid. Nah, yang enggak menerapkan protokol kesehatan, ngambil soal ngerjakannya di luar masjid. Menjauh dari panitia, selesai kumpulkan ke panitia. Nah, dan untuk yang warga Pondok Kalibagor, Pondok Al-Faruq, nah, Pondok Al-Faruq As-Salafi, insyaallah tempatnya di Masjid Pondok An-Nur, khusus untuk warga Pondok. Di waktunya pada salat duhur. Nah, kalau yang di Sumbagede waktunya dari jam 6 sampai 8:30 pagi. Nah, bagi yang jauh enggak bisa mengikuti, maka bisa mengambil soal lewat file PDF yang kemungkinan besar dijapri nanti oleh Abu Salma Mas Rukiman. Jadi yang mau menghubungi Abu Salma minta soal, nanti akan dijapri. Mulai penjabrian soal ini mulai dari malam Senin setelah selesai tes yang pagi Ahad dan yang Ahad siang. Baru setelah itu asarnya bisa menjapri soal. Asar di hari Ahad itu ya. Mulai hari Ahadnya, asar Ahad atau malam Seninnya yang mau ikut tes, baik di kalangan dari kalangan siapa ini, ikhwan yang dekat yang enggak bisa karena ada udzur, ataupun dari yang jauh terutama. Nah, bisa mengikuti dari jarak jauh. Namun yang utama, yang lebih akurat adalah yang ikut tes di masjid. Sehingga sempat disampaikan bahwa kalau ikut tesnya di masjid dapat nilai 70, maka 70-nya kualitasnya emas. Tapi yang tesnya di rumah dapat nilai 70 juga, kualitasnya lebih rendah dari emas. Apa itu? Perak. Ya, perak misalnya. Nah, itu masih berharga, emasan perak masih berharga insyaallah. Nah, kenapa? Karena kalau di masjid ada yang ngawasi. Nah, dan diusahakan untuk bisa mengikuti tes evaluasi ini. Nah, barakallahu fikum. Nilainya akan dirahasiakan oleh panitia, akan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Kecuali yang 10 besar akan diumumkan yang 10 besar. Yang 10 besar fulan. Sisanya sekedar pemberitahuan lulus. Nah, karena syarat lulus ikut tes. Meskipun nilainya kecil. Nah, dan soalnya menyeluruh, hampir semua ada dari awal kitab sampai akhir, gitu ya. Baik itu tentang isim isyarah, baik tentang membuat merubah kalimat jamak, kalimat mufrad menjadi jamak atau menjadi musana, atau apa? Bilangan banyak keluar tuh. Ditulis bilangan dalam bentuk angka, ditulis dalam bentuk tulisan. Itu nanti keluar bilangan. Misalkan bilangannya di situ ada Muhammadun lahu, ada 4 angka ya. Abna. Nah, 4 ini dibikin menjadi huruf. Muhammadun lahu arba'atu abna. Kalau nulisnya arba'u berarti salah. Nah, kaidahnya diingat berarti. Nah, insyaallah bagi yang murojaah dan mengerti pelajaran akan mudah. Bagi yang kurang murojaah mungkin agak susah, tapi enggak masalah kalaupun nilainya enggak besar. Insyaallah sambil berjalan waktu akan mengerti. Dan ada waktu tertentu nanti kita akan bahas soal, mengoreksi soal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga soal ini ketika dibahas, antum akan belajar lebih dalam lagi tentang apa yang antum isi. Kenapa salahnya? Kalau benar tentunya didasari dengan ilmu gitu kan. Kalau salah nanti dikasih tahu salahnya karena ini. Nah, di situ kita belajar kesalahan. Oh, ana salah karena begini, harusnya begini. Nah, barakallahu fikum, seperti sekolah-sekolah umum kalau mau ujian ada ini kan, ada belajar dari soal. Iya enggak? Ada soal-soal ujian yang dari tahun-tahun sebelumnya dipelajari. Gitu kan? Tujuannya apa? Untuk mempelajari apa namanya kemampuan. Mengukur sejauh mana dia mengerti pelajaran dengan belajar dari soal. Demikian juga soal-soal yang mau kita berikan ini. Nanti di situ antum akan mengukur kemampuan antum. Memahami kesalahannya deh. Apa, kenapa salah dan seterusnya. Nah, maka dianjurkan sekali untuk yang ikut online ini agar bisa mengikuti tes evaluasi yang tadi disebutkan tempatnya. Bagi yang enggak bisa hadir di tempat yang disebutkan, maka bisa jarak jauh dengan menjapri. Nah, untuk dikirim file PDF yang nanti jawabannya ditulis dan dikumpulkan kepada Abu Salma atau Mas Rukiman. Nah, dan bisa juga kepada Ustaz Abu Hud, nah, yang di Sama Gede. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.